Kamu mau terbang? What? Kamu mau terbang? Yes, I wanna fly me to the moon. I wanna fly apa? Fly me to the moon. Chu. Oh, chu, chu. Dua, dua, dua. Dua, fly me to the moon. Nama-nama? Nama saya Iwan Irawan. Iwan. Orang Sunda ya? Iya, saya orang Sunda. Orang Banten, Kulon, Serang. Oh. Pekerjaannya apa? Ngamen, Mas. Kenapa ikut X Factor? Karena saya merasa ada sesuatu yang dijual dari diri saya. Wah, saya juga bisa bikin berapa lagu. Berapa harganya? Saya punya lagu. Saya ngefans banget sama Ricky Kotzen. Saya bikin lagu mirip Ricky dia. Kotzen. Just Right. The Winery Dog. Gimana sih? The Winery Dogs. Kan Mr. Big tuh, vokalisnya keluar. Ada gitaris, Paul Gilbert keluar. Terus gitaris barunya masuk, namanya Ricky Kotzen. Kamu ya? Hah? Enggak, Mbak. Biasa enggak, aja. Biasa. Mbak lagi? Kok Mbak? Ayo lo. Ya, Mas. Mas, Mas. Maklum tegang. Ini rada deg-degan juga sini. Sekarang mau nyanyi lagu apa? Lagunya Mus Mujiono, Arti Kehidupan. Oh. That's right. That's right. Okay, let's go. Ku menempuh sedalam lautan. Ku mencari arti kehidupan, mendaki gunung kekecewaan melelahkan. Kau menjelma seperti hayalan. Oh, impian dalam kenyataan. Oh, oh. Perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba di sisimu selamanya. Lagu lain apa, Bon Jovi atau main gitar apa Miss Won? Koprol juga boleh. Apa mau dengar lagu ciptaan gua, Bang? Tapi liriknya belum jadi, jangan dah. Ya, gimana sih? Baru nadanya doang, Bang. Kayak Ricky Kotzen. Enggak nanya. Oh iya, iya. Make Learn to Rock. Baby, won't you tell me why there's sadness in your eyes. I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion as I try to forget, but there is something left in my head. Langsung rap. Langsung rap apa jangan nih? Apa langsung tinggi aja? Dari dulu ya saya nyanyi gak pernah ngobrol-ngobrol di tengah gitu. Oke, wait. Banyak pertanyaan deh sama audiensnya. Apa lagu lain ya? Gak tahu deh. Oke, lagu lain. Orang yang lain boleh gak? Orang lain ada gak orang lain? Aduh, kamu kerenan gayamu daripada suaramu. Saya serius, Mbak. Aduh. Saya juga serius, Bang. Dibayar juga saya serius. Ya kita serius dari tadi ngeliatin kamu. Ternyata gak ada yang bisa dijual dari kamu. Ada gak, Beb, yang bisa dijual? Ya menyenangkan aja orangnya. Ada. Maksudnya lagu. Mungkin kalau kamu jadi temen nongkrong, kamu pasti asik, lebih ya? Asik gitu anaknya. Asik pasti. Rame lagu ada gitu. Yang bisa dijual, ada lagu kok. Mau denger lagu galau? Enggak, gak mau galau-galau. Rapnya gini, Bang. Masak. Bila memang. Betul. Ya. Wah, pulang, Wah. Bila memang kau sudah mendapatkan penggantiku, di saat kau bahagia dan aku terluka, maafkan aku yang tak pernah membuatmu bahagia, sehingga kau pun pergi meninggalkan diriku. Meninggalkan aku. Lumayan. Yaudah, pulang. Baby, iya sepenuh. One. No. Ya, ya. Oh. Gak apa-apa ya. Aku no. Saya tapi yang penting nyobain. Orang lain dong. Eh, panggung X Factor gimana rasanya? Saya senang banget sih ada di sini, alhamdulillah. Oke. Oke, Van. Terima kasih sudah mencoba. Saya sudah berjuang lah. Iya, betul. Terima kasih banyak, Ewan. Ya, terima kasih. Walau X Factor bukan tempat yang pas bagi Iwan, tapi salut untuk semangatnya. Wan, kamu gak pernah stres? Happy terus kayaknya. Sebenarnya saya niatnya saya serius. Tapi mereka melihatnya malah bikin sekejar lucu-lucuan gitu.